كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، sampai di mana kita? Sunnah-sunnahnya ya. Oh ya, kelima, kewajiban-kewajiban sholat. Baik, apa saja? Murajaah. Tak semua takbir dalam sholat kecuali takbiratul ihram. Yang kedua, sami Allahu liman hamidah. Saya bagi al-imam dengan orang yang sholat sendirian. Subhan rabbil azim ketika ruku, kemudian subhan rabbil azim. Yang kelima, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rasulullah, qauluhu subhan rabbiyal a'la. Yang kelima dari wajib-wajibnya sholat, subhan rabbiyal a'la marratan fi as-sujud, satu kali yang wajib. Kalau ditambah maka sunnah. Barakallahu mustahab. Liqauli Hudzaifah fi hadithi kana ya'ni an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'i subhana rabbil azim wa fi sujudi subhana rabbil a'la wa tusannu ziyadatu bit tasbihi fi sujudi war ruku'i ila thalath. Dan disunnahkan untuk menambah tasbih di sujud dan ruku' sampai 3 kali. Barakallahu fiik. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhanallahil azim. Baik. Kalau misalnya imamnya lama, maka ya diulang-ulang subhanallahil azim, subhanallahil. Jangan bengong. Barakallahu, cuma 3 kali kemudian berhenti. Qul huwa rabbi, rabbi ighfirli. Yang keenam dari wajibnya, rabbi ighfirli bainas sajdataini. Li hadits Hudzaifah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu subhanata fi sajdataini baina sajdataini rabbi ighfirli rabbi ighfirli. At-tashahud al-awwal, kemudian kedua, yang ketujuh. Tashahud yang pertama ini wajib, dan tashahud yang terakhir itu adalah rukun. At-tashahud al-awwal ala ghairi man qama imamuhu sahwa. Baik. At-tashahud awal ala ghairi man qama imamuhu sahwa. Kalau imamnya sudah berdiri, maka dia juga harus berdiri. Maksudnya seandainya imam tidak tashahud, maka dia pun harus berdiri. Kalau sudah terlanjur berdiri, fa innahu la yajibu alaihi li wujubi mutaba'atihi. Tidak wajib dia bersikukuh tashahud sendiri, karena ada yang lebih wajib, yakni mutaba'atul imam. Mutaba'atul imam lebih wajib bagi dia. Sehingga walaupun imam salah keliru dalam masa ini, kemudian terlanjur berdiri, tapi maka dia harus mengikuti imam. Jadi tidak tashahud awal. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma nasiya al-awwala lam ya'ud ilaihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lupa tashahud pertama, beliau tidak mengulanginya. Wajabarahu bisujudi sahwu, dan beliau menanggulanginya, menutupinya, membayar kekurangannya dengan sujud sahwi. Wa tashahudul awal huwa attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini tashahud pertama, barakallahu fiik. Kemudian yang ke-8, al-julus lahu ayat tashahud awal, duduk untuk tashahud. Tashahud ini ucapan atau dikir kita atau doa kita, barakallahu fiik. Al-julus lain lagi, barakallahu fiik. Duduk sama seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah apa? Ucapan kita Allahu akbar. Mengangkat tangan itu namanya apa? Raf'ul yadain. Baik. Sama seperti tasyahud. Tasyahud itu ucapan kita, tasyahudnya, kemudian ya duduknya apa? Jalsah. Jalsatut tasyahud namanya. Yang kedelapan, julu al-julusulahu ayat tasyahud awal. Li hadits Ibnu Mas'ud marfu'an, "Idza qa'adtum fi kulli rak'atain faqulu at-tahiyatu lillah." Idza qa'adtum, kalau kalian sudah duduk. Baik, fi kulli rak'atain, di setiap dua rakaat. Maka hendaknya kalian mengatakan at-tahiyatu lillah. Wa li hadits Rafa'ah Ibnu Rabi, "Fa idza jalasta fi wasati sholati fatma'in." Kalau engkau duduk di tengah-tengah salatmu, maksudnya di setiap dua rakaat di tasyahud, tayyib, fatma'in, maka tenanglah engkau. Wabtarish fakhidaka liyusra thumma tashahhad. Maka ibtarish, yakni bentangkanlah kakimu yang kiri, kemudian duduklah di atasnya, thumma tashahhad, kemudian tasyahud. Ini 8 poin barakallahu fikum yang merupakan perkara-perkara wajib dalam salat. Al-masdarus sadisa fi sunaniha, sunnah-sunnahnya. Yang wajib-wajib ini kalau terlupakan oleh kita, maka kita cukup dengan apa? Cukup dengan tasyahud, cukup dengan sujud sahwi. Barakallahu fikum. Wahia nau'ani, sekarang masuk ke sunnah. Wahia nau'ani sunnah al-af'al wa sunnah al-aqwal. Sunnah-sunnah yang merupakan perbuatan dan sunnah-sunnah yang merupakan ucapan. Amma sunnatul af'al, adapun sunnah-sunnah perbuatan, faraf'ul yadaini ma'a takbiratul ihram. Faraf'ul yadaini sunnah, mengangkat kedua tangan ma'a takbiratul ihram, wa indar ruku wa indar rafa'i minhu, wa wahattuhuma akibadhalika li'anna Malik ibn Wairith kana idha salla kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'a yadayhi wa haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana dzalika. Sunnah-sunnah yang merupakan perbuatan raf'ul yadaini ma'a takbiratil ihram, ma'a takbiratil ihram wa inda ar-ruku', mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram dan semua takbir yang akan yang diucapkan ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, wahatuhuma akibadhalika. Lianna Malik bin Huwairith, karena Malik bin Huwairith kana idha sallar akabbara, kalau beliau salat, beliau bertakbir, warafa'a yadaihi, dan ketika mengangkat kedua tangan, wa idha arada yarka'ah, ketika hendak ruku, rafa'a yadaihi, mengangkat tangannya, wa idha rafa'a sambil ruku, kalau dia bangkit dari rukunya, mengangkat tangannya, wa haddatha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan bahwa ini dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wad'ul yumna 'ala shimal wa ja'alhuma 'ala sadri halaq yanihi. Termasuk dari sunnah adalah apa? Wad'ul yumna 'ala al-shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Baik, dan meletakkan keduanya di atas dadanya ketika berdiri. Barakallahu fikum. Baik. Ima begini, wa ima begini, wa ima begini. Barakallahu alaikum. Tiga yang biasa kita pelajari sifat sholat yang telah kita lewati, begini atau begini atau begini. Kalau pas di pergelangan ini kita langsung memegang begini. Ini sunnah. Barakallahu alaikum. Halakiyami wa nazarihi bi maudi'i sujudihi, termasuk sunnah juga barakallahu fikum, yang akan memudahkan kita dengan khusyuk, untuk khusyuk adalah ketika salat memandang tempat sujud, bukan jelalatan mata kemana-mana barakallahu fikum, Allah Akbar, kemudian kemana-mana. Karena ini akan mengantarkan kita untuk berfikir, karena semakin banyak yang kita lihat, semakin banyak yang terekam barakallahu fikum. Ibaratnya ini mata ini kamera barakallahu fikum, akan tersimpan semua apa yang apa bisa tersimpan apa yang kita lihat ini. Paham barakallahu fikum. Kita lihat, bisa kita membayangkan apa yang kita lihat tadi. Artinya terekam oleh kita. Dan akan terpikirkan oleh kita apa yang kita lihat. Baik, mau di sujudihi. Sunnah barakallahu fikum. Jangan matanya ke mana-mana. Baik. Baik. Wa tafraqatihi baina qadamihi qa'iman, memisahkan dua kakinya ketika berdiri melakukan salat. Baik, tidak seperti apa yang dilakukan oleh sebagian tarekat. Berdiri tegak, merapatkan dua kakinya. Barakallahu fiik, ibarat upacara bendera. Siap krak. Untuk melihat barakallahu fiik, masih ingat nak upacara bendera kita ini baris berbaris. Siap krak. Lacan depan krak. Maju jalan. Ini dia, anak pernah berapa kali anak lihat ini? Cuma di Manado anak lihat ini model. Ada kelihatannya ada tarekat yang mengajarkan ini. Barakallahu fiik. Kakinya dirapatkan begini. Diperintahkan merapatkan kaki dengan kaki. Mungkin salah paham ya. Kaki kita dengan kaki saudara kita, bukan kaki kita kaki kita sendiri. Barakallahu fikum. Wa tabrakati baini yadayhi qa'iman wa qabdi rukbatayhi bi yadihi mufrijatay al-asabi fi ruku'. Wa qabdi rukbatayhi, dan menggenggam kedua lututnya dengan kedua telapak tangannya ini sambil membentangkan jari jemari di ruku ketika ruku. Wa maddi dhahrihi fihi, majukan, membentangkan apa punggungnya ketika dia apa ketika ruku. Tidak juga setengah ruku, tidak juga terlalu ke bawah. Barakallahu fikum, karena terkadang orang rukunya begini, terkadang terbawa sekali. Barakallahu fikum. Kalau bawa sekali ini bukan imma yang dia pegang adalah lututnya dan dia bengkokkan sikunya dengan bengkok yang luar biasa, wa imma dia pegang itu betisnya atau pergelangan kakinya. Baik, udah sota mudung sekali. Barakallahu fikum. Lah, baik. Rata punggung barakallahu fikum dengan kepala. Kepala juga tidak didongakkan ke atas begini, tidak juga ditunjukkan begini barakallahu fikum. Tapi rata. Rata antara punggung belakang dengan kepala. Baik. Diratakan. Wa ma dhahri bihi wa ja'ala ra'sahu hiyalahu, dan menjadikan apa? Kepalanya sejajar dengan punggungnya. Tidak terlalu diangkat. Karena ada orang ruku dia kepalanya diangkat begini, atau di bawahnya kepalanya ditundukkan sekali. Tidak, tapi rata kepalanya. Baik. Wa amma sunan aqwal, ini dalam perbuatan. Barakallahu fikum. Ada pun sunnah-sunnah perbuatan atau ucapan, kadu'a istiftah, sunnah. Barakallahu fikum, wajib. Dua istiftah, wal basmalah, wa ta'awud, wa qawlu amin, begitu, amin. Baik, walaupunnya dipanjangkan, mim juga demikian, amin. Baik, bukan amin. Wah, itu lain artinya sudah. Barakallahu fikum. Kalau amin artinya apa? Sengaja-sengaja mendatangi. Wala amin al-baital haram. Baik. Amma ya ummu. Ini qasadah. Barakallahu fikum. Kalau amin artinya apa? Allahumma istajib. Ya Allah kabulkanlah. Usai kita membaca Fatihah atau imam membaca Fatihah, kita kata amin. Jangan juga hamzahnya dipendekkan. Amin. Tapi lain juga artinya. Barakallahu fikum. Amin. Ya orang terpercaya. Waziyatu ala qiraatil Fatihah. Tapi termasuk sunnah membaca bacaan setelah Fatihah. Surahkah atau barakallahu fikum beberapa ayat. Sesuai dengan tuntunan yang ditentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waziyatu ala tasbihir ruku wasujud, dan tambahan atas tasbih ketika ruku dan sujud. Subhan rabbiyallah, subhan rabbiyallah, subhan rabbiyallah, subhan rabbiyallah. Kalau panjang imamnya ya panjang juga, diulang-ulang juga. Barakallahu fikum. Jangan satu kali atau tiga kali, setelah itu berhenti. Setelah bengong, barakallahu fikum, diam. Tidak. Tapi kalau imamnya lama dia ruku, lama dia sujud, maka anda juga lama dan memperbanyak ini, ulang Subhan rabbil ala. Dengan memaknainya, barakallahu bikum, dengan menghayatinya. Subhan rabbil ala, subhan rabbil, ketika kita sujud, dan subhan rabbil azim ketika kita rukuk. Baik. Wa doa ba'da tasyahud qabla salam, dan doa setelah tasyahud sebelum salam. Barakallahu bikum. Kenapa dituntunkan kita melakukan doa setelah ini? Karena apa? Kita telah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian, kemudian kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini barakallahu fikum merupakan apa? Cara atau adab kita berdoa. Adab berdoa adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma liyad'u ma syaa. Karena suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang berdoa, langsung dia mengatakan Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajilah hada, orang ini terlalu tergesa-gesa. Idza arada ahdukum yad'u rabbahu falyumajjidillah. Kalau seorang di antara kalian hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, liyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salawat dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma liyad'u ma syaa. Kemudian setelah itu dia berdoa apa saja yang dia inginkan dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Barakallahu fikum. Ah, ini barakallahu fikum sunnah-sunnah yang barakallahu fikum. Tapi tidak selayaknya orang apa? Tidak selayaknya apa? Orang sengaja-sengaja meninggalkannya sambil mengatakan, oh ini kan sunnah. Dalam kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, antara rukun, sunnah dan wajib ini perbedaannya hanya dalam ilmu. Paham ini? Perbedaannya dalam ilmu dan sikap ketika terjadi sesuatu padanya. Atau ada yang perlu didahulukan dan ada yang perlu diakhirkan. Cuma itu saja. Wa illa dalam pelaksanaannya, seandainya semua bisa dilakukan, maka semuanya dilakukan. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Baik. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentu salat yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Terdiri dari perkara-perkara rukun, perkara-perkara wajib dan perkara-perkara sunnah. Baik. Jadi jangan ramah tahu, oh, ikut cuma asis sunnah ku apa? Ya ketinggal jola. Kita tidak seperti orang-orang awam. Perkara sunnah itu boleh ditinggal dan perkara makruh boleh dilakukan. Baik. Mestinya kita mengatakan bahwa perkara sunnah ya mestinya dilakukan dan makruh mestinya ditinggalkan. Baik. Bukan seperti orang-orang yang fusak ketika diingatkan bahwa ini makruh, masuk makruh belum haram. Baik. Ketika diajak melakukan sunnah, masih sunnah kok ini, belum wajib. Akhirnya apa? Sunnah untuk ditinggalkan, makruh untuk dilakukan. Baik. Sementara salafun salih barakallahu fikum, perlakuannya sama. Sama-sama dilakukan. Barakallahu fikum. Tinggal yang membedakannya dalam ilmu. Dan sikap seadanya dia lupa apa yang harus dia lakukan. Apakah dia harus mengulangi salatnya? Apakah harus dia hanya barakallahu fikum menutupinya dengan sujud sahwi? Wa imma dia tidak melakukan apa-apa. Barakallahu fikum. Alhasil inilah yang menjadikan barakallahu fikum para ulama salafus salih adalah orang-orang yang barakallahu fikum orang-orang utama, karena mereka tidak ada yang takalluf. Ini di antara dua sujud sahwi enggak ada pecahan. Apa itu? Kan sujud sahwi kan sujud baru duduk buat sujud pulang. Tidak ada bacaan. Tidak ada. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada.